Saya ini dan kita percaya bahwa kita adalah orang jati, orang besar. Di mana di luar rumah dan jemaah dengan kita sebagai orang-orang yang hanya berbicara dengan jarinya. Karena itu tetap senang dan besar. Satu lagi tidak-tidak beliau justru menawarkan kepada saya agar bisa menyelesaikan sesi itu untuk langsung bisa bertanya jawab. Tapi tetap saya akan membatasi pertanyaan-pertanyaan ini dan tentunya tidak semua pertanyaan bisa kita tayangi. Baik, silakan. Dan kesempatan yang pertama dari tadi seluruh terlihat tengah dari Majelis Ulama Indonesia. Tentu itu saya berikan kesempatan kepada penasihat dari penasihat dulu. MUI Bapak Kadia di Kalimantan Utara. Silakan. Ada. Silakan James. Nah ini Pak Kiai Islamudin. Mudah-mudahan sebagai representasi pertanyaannya cukup mewakili dari MUI. Silakan. Silakan. Dari Jakarta Utara. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk dimaklumi, tadi saya bukan ulama, tapi muallim. Muallim pelayanan. Saya berbangga kalau sama sebuah muallim sering melakukan. Yang pertama bahwa pertemuan ini dari tadi saya perhatikan masalah Quran Sunnah kemudian masalah kita. Pokoknya semua itu kan. Yang saya pertanyakan pertama, apakah pada waktu zaman Nabi dalam memberikan dakwah ada seperti dilaksanakan seperti sekarang ini? Ada pakai hudud, pakai respekan, pakai laptop, pakai macam-macam. Ada waktu dulu zamannya almarhum punya apa? Jadi pokok dasar supaya hanya Buya Hamka waktu itu ceramah masalah fitnah sampai macam-macam. Lantas diberikan nasihat oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang akhirnya pada ceramahnya saya ingat kembali. Yang tanya katanya kok kulun itu katanya fitnah katanya. Itu bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka jawabnya begini. Ini maaf saja karena saya di rumah ini saya apa pun. Jangan begitu juga. Walau nanti hari. Saya tidak mau lagi ditanya masalah fitnah. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya. Di tengah jalan jatuh subuh. Kemudian saudara ada pertolongan seperti Ustaz sehingga yang punya masjid menyerahkan. saudara harus bijaksana. Ya. Ibadah itu ada prinsip, ada non prinsip. Pengertiannya bisa disesuaikan. Tahu dari imam, tanya di situ. Di sini biasanya pakai kondom atau tidak? Sekarang kalau saudara saya pakai, jangan pakai untuk menenangkan jemaah. Kata Buya, kemudian juga kalau engkau imamin lagi, kemudian tanya pakai kondom, pakai pakai kondom sesuai dengan harapan menyatukan, insya Allah bersatu. Jadi ini dalil-dalil. Tapi kalau saya ada menyimak, di sini ada masalah bid'ah, ada pembukaan, ada berapa pasal? 4. Ada ancaman terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Tidak jelas. Ini hadis-hadisnya juga ada. Kemudian sampai berapa hadis? Kemudian bid'ah menurut cara boleh dibacakan hadis seperti supaya mereka bisa mendengarkan ulang hadis secara betul. Ajam. Kemudian ini juga berarti sampai di sini ada pernyataan bahwa maksud yang asal dari perkataan bid'ah ialah suatu yang baru diadakan tanpa contoh terlebih dahulu. Betul-betul. Dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan daripada sunnah, yaitu sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum bid'ah terbagi menjadi kepada hukum yang lima. Ini tanggir oleh Kusyatu sampai halaman 137. Imam Jalaluddin Suyuti ini berpendapat bahwa hukum bid'ah itu takluk kepada hukum bid'ah yang lima, yaitu wajib, sunnah, makruh dan jais. Apa bedanya? Kalau begitu maka ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah boleh. Kemudian bid'ah yang terlarang hanya bid'ah keagamaan. Sudah singkat, oke. Ya singkat, sampai semua ini sekali yang kedua sampai kepada masalah waktu. Sahabat Abu Bakar diajak sahabat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sahabat Abu Bakar tidak ada perintah Rasul. Ya benar. Tapi karena bisa sahabat Umar, akhirnya sampai sekarang tidak ada Al-Quran gara-gara itu. Ya betul. Ya betul ya. Ya ngomong karena anak bayar. Wisikat baik. Ya. Ini ada banyak. Nah di sini Pak Ustaz ini mengambil dari sampai itu dari yang saya ngomong saya lupa namanya. Iya, tapi kita belum buat. Belum. Kita buat apa dulu Pak? Ya cukup. Saya ambil kesempatan lagi juga karena kemudian pada hadis sahih, masalah hadis sahih juga ada. Jadi ada kriteria. Ya, ada saya balik ulama semuanya rusak. Nah, termasuk siapa ini yang ulama rusak? Iya, iya. Terima kasih. Di segala sesuatu ada ilah kecuali yang lima. Jadi segala sesuatu ada ilahnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Benar. Perasaan ini tidak betul, Pak. Baik. Siap, siap. Siang-siang main jadi meter siang. Nah, iya. Meter orang siang ya, siang ya. Orang tua. Ayo bapak, bapak. Bapak. Ayo. Baik. Kalau nggak disetop kan? Sudah. Sama dan ini langsung mewakili representasi dari MUI yang ada. walaupun tidak semua. Terutama yang tadi berkepentingan, tapi barangkali kita saling menjaga situasi agar kondisi dan tidak provokatif. Sekali lagi tetap dalam koridor ilmiah. Baik, saya berikan kesempatan di sini ada teman-teman dari LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kita undang secara khusus. Kesempatan bertanya kepada teman-teman dari LDI. Banyak. Ada waktu. Satu pertanyaan tadi, tadi masih lebih bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya. Apa boleh tiga tiga ini. Pertama saya sangat berterima kasih. Singkat pada. Pertanyaan yang disampaikan oleh pesat yang dipakai dengan salah satu pencerahan sebenarnya mungkin yang disampaikan adalah ini pun juga banyak data tentang hadis-hadis itu dan banyak yang juga mengerti tentang yang disampaikan. Namun barangkali masa itu mulai dari Pak sudah pernah dilalui. Karena kalau kita sampaikan secara umum bisa sangat membuat perusahaan secara umat bersama muslim barangkali. Sehingga kami sekarang membuat satu paradigma baru. Namun dengan berarti kami terus kita mengikuti pertanyaan dan pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana supaya Quran dan Sunnah ini bisa dilaksanakan oleh seluruh umat desa, ya. Sehingga sama kewarasan tidak terjadi kesalahan. Ya. Caranya bagaimana supaya tidak sama dalam menyelesaikan Quran dan Sunnah. Sudah ada. Saya kita berikan kesempatan terlebih dahulu Ustaz Hakim untuk menjawab pertanyaan. Tiga aja langsung. Satu lagi. Satu lagi tiga. Iya. Silakan. Ali langsung. Bagaimana cara mengamalkan Quran dari tanpa? Ini kalau jauh jalan saya kan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengimbau kepada seluruh pengurus MUI terutama pejabat pemerintah. MUI adalah merupakan organisasi pemerintah yang di dalamnya adalah semua ormas Islam Tuhan. Nah, ini oleh karena itu MUI dari saudara dan satu kecamatan itu harus mengatakan semua ormas Islam itu dalam pikir-pikir maaf saja termasuk hari ini harusnya demikian sehingga kesalahan kawan-kawan mohon maaf yang di belakang sampai begitu itu karena ada hal yang kurang pas bagi mereka. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya sedikit tentang masalah bid'ah. Bukankah kalau orang ketika melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat untuk mempersatukan jamaah di Masjid Tarawih di Masjid Nabawi dan Masjid Tarawih itu setelah selesai beliau berkata ini maksud diri nanti bahwa sholat jamaah tarawih 20 rakaat itu adalah merupakan bid'ah tetapi yang paling bid'ah. Kemudian yang kami tahu penyelenggaraan sholat tarawih dan tahunnya di SSTI itu juga 20 rakaat. Apakah sholat 20 rakaat yang di masjid tahun itu termasuk ayat dua lalah dan lima? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum kullu bid'atin dhalalah

benar bid'ah. Supaya jadi kita sudah siap dengan berbagai dalil-dalil. Jadi kalau ini masih terbatas, tidak bisa. Kita punya dalil. Dalam faktor pelajaran juga, ya jadinya kita punya guru, beberapa guru. Kita punya guru, dalam guru, kawan, kiai, soleh. Ya, jangan berjaya sejak dari berjaya di sini. Karena itu adalah usaha. Begitu. Nah, saya tidak akan ketemu. Bapak punya dalil, aku punya dalil. Begitu. Nah, oleh karena itu, saya mungkin akan menantang gitu kan. Saya tolong kembali juga. MUI dan waktu akan minta saya kembali juga. Kita semua siap-siap kalau tidak bid'ah. Jadi kita sama-sama ya. Mereka punya dalil, kita sendiri juga punya dalil. Kita bawa dulu. Baik. Enggak, saya mengatakan dari tengah, dari tengah, dari tengah. justru ini penawaran dari beliau Ustaz Hakim untuk lebih terbuka. Mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari awal yang menjelaskan. Makan saya orang untuk mengingatkan lagi kembali punya pemantauan praktis. Sehingga kita ada jawab juga menarik. Yang kedua, materi-materinya kontroversi. Sehingga mohon nanti kalau ini yang ada disampaikan, pastinya temanya adalah kisi-kisi atau dialog. Jadi siapa yang sampaikan itu orang sudah siap dengan materi-materi yang lain mungkin dari juga. Kalau sekarang ada ini yang dipakai kebenaran diri sendiri saja. Satu yang kedua, tadi sudah mengatakan dalam pasalnya kalau tapi hanya tendensi hanya satu saja. Tidak membuka masalah yang lain yang tadi kalau mau ini tidak dengan saja dari pasal-pasalnya dari kalangan pihak. Yang ingin memahami misalnya ini kenapa tidak bicara tapi masalah persoalannya kalau itu toh misalnya tentang masalah persoalan tapi banyak apa waktu kita ini sikap ekstrimnya ini mohon untuk berhati-hati hal ini apalagi kalau tadi materi pertama tentang katakan tadi bimu dengan bimu pak ini jelas-jelas ini berlawanan dengan dasar hikmah maulia sama dan tidak kita lihat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab, ada di sini ada beberapa arah dan masukan dari para peserta sekalian dan insyaallah arah dan masukan ini juga akan kita tampung untuk nantinya kita mengadakan event-event yang lebih menarik lagi tapi tetap dalam rangka forum ini apa yang sudah berdiskusi. Lebih terbuka lagi. Dan memang hari ini bagaimanapun juga saya Pak Ustaz kita adalah silaturahmi. Berikan kesempatan kepada Ustaz Hakim untuk menjawab sesi terakhir dari kajian kita hari ini. Mohon tenang dan jangan jawab yang disampaikan dengan azan. Selesai sampai azan asar kita sepakat selesai. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama karena ini menunjukkan berhasilnya majelis ini insyaallah taala karena bangkitnya saudara insyaallah dan akan menggali dengan sendirinya nanti pulang ke rumah yang ada kitab sekian tentu kan akan membaca tidak hanya ngomong saja akan baca dengan demikian ini adanya penggalian ilmiah alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua. Ya. Perkiraan saya mungkin agak salah karena judul masing-masing adalah akidah ya. Tentang akidah tentu lawannya menjadi syirik akan bicara tentang asyirku billah akan bicara tentang tauhid lawan tauhid adalah syirik itu yang dibahas. Kita berbicara mengenai sunnah. Sunnah tentu yang menjadi lawan bagi sunnah senantiasa adalah bid'ah. Dan mau tidak mau akan berbicara ke sana tidak dapat tidak. Karena itu lawan dari sunnah. Jadi bukan soal siap atau persiapan. Saya bukan untuk kita bukan untuk berdebat dalam arti ini tidak. Ini kan awal dari pertemuan kita untuk membahas itu. Kalau untuk bahas kita bahas, ya tentu perlu duduk bersama atau kita bertemu kita membahas secara ilmiah. Bukan musuh-musuhan atau tantang-tantang. Tidak demikian. Tidak bahasan. Tunggu. Saya lihat waktunya habis. Tadi Pak, duduk. Enggak. Iya, terus saya kan tadi habis. Nanti habis asar antum ngomong ke mana? Nah, antum habis asar kita ngomong atau pulang sama-sama ke mana? Gitu. Iya. Atau lain waktu kita ketemu. Ini saya mau jelaskan. Bagus, antum bebas. Saudara bebas bicara apa saja bebas. Saya di sini mengungkapkan untuk mau bantah mau bebas. Ini alhamdulillah majelis seperti ini meningkatkan ilmiah begitu. Sehingga kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan yang akan datang yang lebih dalam lagi. Begitu. Ya kan?